Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Tayyib ikhwani fillah, kita telah selesai dari pembahasan nakirah wal ma'rifah dan tamrin telah dikerjakan. Langsung masuk pada jenis tabi' yang kedua, yaitu ataf. Yang pertama apa yang telah kita pelajari? Indaga wahyu cerita wabi' yang sudah diambil apa? Nah, sekarang yang kedua al-'atfu. Qala al-musannifu babul 'atfi wa huruful 'atfi 'asharatun wa hiya al-wawu wal fa'u wa thumma wa aw wa am wa imma wa bal wa la walakin wa hatta fi ba'dil mawadhi'. Bab yang ke berikutnya yaitu ataf, dan huruf ataf itu ada 10 disebutkan di sini. Asyarhu an-naw'u tsani min at-tawabi'i al-'atfu. Jenis yang kedua dari tawabi' yaitu atfu. Ta'rifuhu huwa at-tabi'ul mutawassitu bainahu wa baina madfu'ihi ahadu hurufil 'atfi. Pengertian ataf ikhwan fillah yaitu apa? At-tabi', yaitu yang mengikuti. Al-mutawassitu bainahu wa baina madfu'ihi ahadu hurufil 'atfi, yang perantara antara dia dengan yang diikuti adalah salah satu dari huruf-huruf ataf. Dengan kata lain yang lebih mudah ikhwan fillah, bahwasanya ataf adalah apa? Tabi' yang mengikuti madbu'nya dengan apa? Dengan perantara huruf ataf. Al-mutawassit yaitu yang menjadi perantara antara na'am tabi' dan madbu' di tengah-tengahnya. Yang di tengah-tengahi atau yang di tayyib perantarai. Ya, paham? Misalnya Muhammadun wa Zaidun. Nah, Zaidun adalah apa? Tabi' bagi Muhammad. Dan yang memerantara yang ada di tengah-tengah keduanya huruf ataf, yaitu wawu. Lihat catatan kaki yang pertama. Idza aradta an tukhbira an maji'i Zaidin wa Amrin, fabadalun an tadhkura jumlataini ihdahuma ja'a Zaidun wa thaniyah ja'a Amrun, yakfi an tadhkura al-fi'la marratan wahidah. Apabila engkau ingin mengkhabarkan tentang datangnya Zaid dan Amr, maka sebagai pengganti dari engkau menyebutkan dua kalimat, salah satunya itu ja'a Zaidun, yang kedua ja'a Amrun. Ja'a Zaidun wa ja'a Amrun terlalu panjang. Nah, dan bahasa Arab ikhwani fillah, bahasa yang tidak menyukai kata-kata yang apa? Terulang, tidak memberikan faedah. Maka cukup engkau menyebutkan fi'il sekali saja, wa ta'ti na'am ba'dahu bil ismaini mumfasilaini bil wawu. Maka cukup engkau mendatangkan fi'il sekali saja dan mendatangkan setelahnya dua isim yang dipisahkan oleh wawu. Fatakul ja'a Zaidun wa Amrun. Naam, fama ba'dal wawi yusamma ma'tufan, fama qablaha yusamma ma'tufan alaih. Taib. Yang setelah wawu namanya ma'tuf. Perhatikan. Ja'a Zaidun wa Amrun. Naam. Yang menjadi pembahasan kita tabi'nya mana? Amrun adalah apa? Tabi'. Zaidun madfu'. tabi' ikhwanifillah, yang apa? Antara dia dengan madbutnya dipisahkan oleh apa? Oleh salah satu dari huruf ataf. Maka ini namanya adbun. Maka tabi' ini dinamakan dengan al-ma'tuf. Ini al-ma'tuf alaihi. Paham? Perhatikan kalimat di sini. Taib. Fama ba'dal wawi yusama ma'tufan. Yang setelah wawu dinamakan dengan ma'tuf. Dan yang qablal wawi yusama ma'tufan alaihi. Yang diatofkan, yang apa? Pengatofan atasnya. Taib, dan huruf atofnya yaitu apa? Wawu. Paham? Contohnya ja'a zaidun wa amrun. Jelas. I'rabuhu ja'a fi'lun madhi. Di i'rab ini mudah. Ja'a zaidun wa amrun. Ja'a zaidun wa amrun di i'rab Muhammad Padang. Anahu tayyib zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun 'ala akhirih la anahu ism mufrad. Terus al-wawu harfu 'athfin mamniyun, mamniyun 'ala al-fathhi la mahalla laha min al-i'rab. Terus amrun tayyib ma'tufun ala zaidin, ma'tufun ala zaidin. Terus marfu'un mithluhu. Terus wa'alamatu rabihi al-dhammatu al-zahiratu ala akhirihi. Tayyib, diingat-ingat. Wa huruful atfi ala sahihi tis'atun. Dan huruf-huruf ataf menurut pendapat yang sahih 9 saja. Disebutkan oleh pengarang berapa? 10. Berarti dikurangi 1 dari yang disebutkan pengarang. Kita baca ahaduha al-wawu. Dan ini yang paling banyak penggunaannya, ikhwan fillah, huruf ataf berupa wawu. Li mujarratil jam'i bainal muta'atifain. Yang memiliki faedah, ikhwan fillah, adalah untuk apa? Sekedar menggabungkan antara dua perkara yang diatofkan. Dan pembahasan tentang makna wawu ini pembahasan panjang, dibahas oleh para ulama dalam kitab tafsir, dibahas juga dalam kitab usul. Maka diperhatikan kesimpulan dari makna wawu ikhwani fillah, yaitu mujarratun jam'i, untuk sekedar menggabungkan saja, tidak memiliki makna urut-urutan. Jadi kalau penggabungan dengan wawu, kita tidak bisa menentukan mana yang lebih dahulu. Contohnya tadi, ja'a zaidun wa amrun, telah datang Zaid dan Amr. Apakah dari sini kita bisa menentukan Zaid datang lebih dahulu? Tidak. Juga apakah bisa menentukan bahwasanya dua-duanya jalan bareng? Juga tidak. Yang penting di sini apa? Hanya sekedar menggabungkan bahwasanya si Zaid dan si Amr telah datang. Adapun waktunya mana yang dulu dari keduanya, ini kita tidak bisa tahu dengan sekedar wawu. Paham? Ini yang disebut oleh para ulama dengan apa? Bahwasanya fungsi wawu ikhwan fillah yaitu apa? Yaitu mutlakul jam'i. Hanya sekedar apa? Penggabungan secara mutlak. Tidak bisa menentukan urut-urutan mana yang lebih dahulu. Nahu wajumi asyamsu wal qamaru. Wajumi asyamsu wal qamar. Tayyib, ma'tufnya mana ini? Ma'tufnya akbar pada contoh wajumi asyamsu wal qamar. Ma'tufnya al-qamar. Ma'tuf alai apa? Asyamsu. Huruf atofnya wawu. Fungsinya makna Fungsi makna wawu menggabungkan secara mutlak. Taib. Athani alfa, yang kedua fa, litartibi wa taqib. Ini penting. Yang ketiga afanibillah, yang kedua apa? Yang kedua fa, taib, memiliki makna tartib dan taqib. Tartib maksudnya berurutan. Yang disebutkan dahulu itu apa? Memang dia secara urutan lebih dahulu daripada yang disebutkan setelahnya. Berarti kalau ataf dan maktuf, nah berarti maktuf alaihnya memang lebih dahulu daripada maktufnya. Tayyib. Dan ta'qib, makna ta'qib ikhwan fillah, yaitu nah maktuf itu apa? Berentetan. Dalam artian dia datang segera setelah apa? Setelah maktuf alaih. Nah, tidak ada jeda antara maktuf alaih dan maktufnya. Dengan contoh akan jelas. Thumma amatahu fa'akbarah. Perhatikan, thumma amatahu fa'akbarah. Beda apa dengan cetakan lain? Tidak ada. Hah? Ada tapi taib, di sini diganti dengan ayat, bagus. Thumma amatahu fa'akbarah. Kemudian kami matikan apa? Fa'akbarah. Kemudian apa? Kami kuburkan. Dalam artian setelah kematian ya langsung dikubur. Dalam artian tidak ada setelah kematian lari-lari dulu, nah minum-minum dulu, tidak ada. Setelah mati ya dikubur. Ya tidak. Baik, mati, proses berikutnya segera dikubur. Ya, Arif. Arif, apa senyum-senyum? Hah? Perhatikan makna tartib dan taqib. Makna tartib wuqu'ul ma'tufi ba'dal ma'tufi 'alaih. Makna tartib ikhwani fillah yaitu terjadinya ma'tuf setelah ma'tuf 'alaih. Berarti pada contoh ayat tadi, thumma amatahu fa akbarah, yaitu terjadinya penguburan tentunya setelah apa? Setelah kematian. Mana ada dikubur dulu baru mati? Ya. Taib, ini namanya mengubur hidup-hidup, haram. Taib, mengubur hidup-hidup. Ada saja, cuman ini menyelisihi aturan, dikubur dulu baru mati. Ya, mati dulu baru dikubur. Ya. Rifki. Kemudian makna ta'qib. Fa makna ta'qibi an yakuna aqibahu bila muhlah. Yaitu na'am, bahwasanya ma'tufnya itu na'am persis setelah ma'tuf alaihnya tanpa ada jeda. Bila muhlah maksudnya tidak ada jeda. Na'am, tanpa ada waktu longgar, tanpa ada na'am sesuatu yang kosong. Jadi setelah mati ya acara berikutnya ya na'am penguburan. Makanya ini juga menunjukkan sunnahnya untuk menyegerakan penguburan. Baik. Ini fungsi fa. Na'am. Kemudian yang ketiga thumma. Kita ambil tiga ini dulu saja. Karena tiga-tiganya ini perkara yang penting, apa tidak? Wawu, fa, dan thumma dalam pembahasan fikih, dalam pembahasan akidah, ini sangat penting. Juga nanti sangat penting dalam apa pembahasan na'am perkara yang paling sulit dalam akidah tahawiyah yang dikenal oleh para ulama dengan masalah tasalsulul hawadits. Tasalsulul hawadits kita harus paham makna ini, tartib, ta'qib dan apa tarahi. Tapi nanti di tempatnya. Pembahasan yang apa dimunculkan oleh orang-orang ahli filsafat yang karenanya sampai-sampai apa Syekhul Islam Taimiyah dituduh kafir lanjut. Karena tidak paham penjelasan beliau. Orang-orang tidak paham penjelasan Syekhul Islam Taimiyah padahal penjelasan yang hak tentang masalah tasalsulul hawadits. Ini sekedar gambaran tentang pentingnya memahami makna wawu, fa, dan thumma. Taim asalit thumma memiliki makna litartib wa tarahi. Litartib, apa tadi makna tartib? Apa Hamzah? Apa berurutan itu maksudnya? Yaitu terjadinya maktuf setelah maktuf alaihi. Sekarang makna tertib. Nah, wa makna tayyib mana? Summa litartib wa tarahi, untuk bermakna tarahi. Contohnya makna tarahi an yaqa'al maktufu ba'dal maktufi alaihi bimuhlah. Yaitu maktuf, nah, terjadi setelah maktub alaih dengan apa? Dengan adanya jeda muhlah, dengan adanya jeda, dengan adanya kekosongan antara keduanya ini, maktub dan maktub alaihnya. Kalau kita contohkan dengan sesuatu yang lebih gampang, ja'a Muhammadun, na'am, sayyib, ja'a Muhammadun wa alifun. Nah, telah datang Muhammad dan Alif. Ini kita pokoknya khabarnya bahwa Muhammad dan Alif telah datang. Entah Alif datang satu jam sebelumnya ataukah Muhammad datang na'am lebih dahulu, ini tidak tahu. Tapi kalau kita katakan ja'a Muhammadun fa alifun, maka kita ambil faedah apa? Bahwasanya ketika Muhammad datang langsung disusul apa? Oleh Alif datang buntut di belakangnya. Nah, baik. Tapi kalau kita katakan ja'a Muhammadun thumma alifun. Nah, Muhammad telah datang kemudian apa? Datang setelahnya alif. Ini kalau kan pakai thumma menunjukkan ada apa? Ada jeda. Mungkin Muhammad datang kemudian si alif baru satu jam datang. Baik. Dan kelamaan di kamar mandi sehingga datangnya telat. Baik. Nahmu waliyal khilafatu Abu Bakrin tsumma Umar. Perhatikan. Waliyal khilafatu Abu Bakrin ta'afan. Salah ucap. Waliyal khilafata Abu Bakrin tsumma Umar. Memegang tampuk kekhalifahan Abu Bakar kemudian setelahnya siapa? Umar. Nah, apakah ada jeda setelah Abu Bakar menjadi khalifah kemudian Umar menjadi khalifah, ada jeda enggak? Jelas ada jeda sampai apa? Abu Bakar wafat, ya tidak? Abu Bakar diangkat, enggak langsung kemudian Umar diangkat, tapi Abu Bakar menjalankan kekhalifahannya sampai beliau meninggal baru kemudian diganti oleh Umar. Paham? Maka dengan ini pakainya thumma. Jadi makna wawu mutlaqul jam', makna fa tartib wa ta'kid, kemudian makna thumma tarkib wa tarahi. Makna takib dan tarahi dibedakan, ya. Barakallahu fikum, nakta bihadza.